terbang menerjang badai tinggi di hilang menghilang di langit yang sampai kapankah jadinya aku harus menunggu hari bahagia seperti dulu bersama kasih kembali mesra bertumbuh lagi memadu satu janji berjuta bintang bersama kasih kembali mesra bercumbu lagi memadu satu janji berjuta bintang.